halus tutur kata yang selalu tercipta, mengundang naluri untuk sandarkan letihku. Segala hampa datang saat dia menghilang, tak pernah berharap itu mungkin ungkapkan kasih.